Dan kita masih berbicara tentang adab-adab qadha'i hajat setelah dia bawakan perkara-perkara yang disunahkan, kemudian juga beliau masuk perkara-perkara yang dimakruhkan. Di antaranya yang pertama disebutkan membawa barang-barang yang tercatat nama Allah padanya, perkara yang makruh. Yang kedua, mengangkat pakaian sebelum mendekat ke tanah, makruh. Dan juga berbicara di dalam tatkala buang hajat. Kemudian poin yang akhir yang kita bahas kemarin, penting di lubang. Nah, kemudian kita masuk di poin setelahnya, masih berbicara tentang perkara-perkara yang makruh dalam qadha'i hajat. Qala rahimahullah, wa masu farjihi biyamini. Wa masu, itu keliru, wa masu farjihi, itu fajrihi biyamini, dan dimakruhkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Wastinja'uhu wastismaruhu biha. Demikian pula makruh hukumnya istinja dengan tangan kanan dan istismar dengan tangan kanan. Istinja itu menggunakan air, kalau istismar itu menggunakan batu dan yang misalnya. Nah, upang kudina Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Bukhari wa Muslim telah sebutkan, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyamini wa huwa yaqul. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan dia dalam keadaan kencing. Al-hadis. Difahami dari hadis ini, ikhwanikudin azakumullah, larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Bagaimana kalau di luar kencing? Kalau dia tidak qadha'i hajat, apakah boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan? Jelas para ulama. Sebagian pendapat ada yang menyatakan diperbolehkan karena hadisnya nas jelas larangan tatkala kencing. Di luar itu, maka tidak ada larangannya. Pendapat yang lainnya menyatakan tatkala kencing yang dia butuh untuk dipegang itu dilarang. Apalagi di luar kencing lebih-lebih dilarang. Ini khan ibn azakumullah, baik. Ini sebagian pendapat para ulama. Nah, sebagian pendapat para ulama. Baik. Al-Muhim, makruh hukumnya ila li hajah sesuai dalam kemarin. Tutup dipegang dan tidak bisa dengan tangan kiri. Nah, jika memang bisa dengan tangan kiri, maka makruh hukumnya sebagai pendapat mu'alif untuk memegang dengan tangan kanannya. Kemudian juga perkara yang dimakruhkan, wasidbalu menyirai dan menghadap ke arah matahari dan bulan. Menghadap ke arah matahari dan bulan. Nah, dalam masalah ini, fani firina azakumullah, makruhnya qadha'i hajat menghadap ke arah matahari atau menghadap ke arah bulan, tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Mereka menggunakan ta'lil. Bagaimana kita jelaskan, hukum itu imma bidalil wa imma bita'lil. Bisa menggunakan dalil, bisa pula menggunakan ta'lil alasan. Mereka beralasan, kenapa kok tidak boleh buang hajat menghadap matahari atau menghadap rembulan? Kata mereka, karena menghadap cahaya Allah. ta'lilnya. Tapi ini ta'lil yang dhaif, ta'lil yang lemah. Karena cahaya bulan, cahaya matahari itu cahayanya makhluk, bukan cahayanya Allah. Jadi cahaya muncul dari matahari itu cahaya matahari, bukan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan ini nampak semuanya ta'lil yang dhaif. Bahkan pendapat ini yang menyatakan makruh buang hajat menghadap matahari atau bulan bertentangan dengan nas, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastasirul qiblah wa la tastasiruha, jangan kalian menghadap ke arah kiblat, jangan pula membelakanginya, dibolin wala ghaitin tatkala kencing maupun buang air besar, walakin sarriku abarriku, atau tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ini konteksnya di Madinah. Nah, yang arah kiblatnya itu baik bukan ke arah timur atau ke arah barat. Tapi kalau di tempat kita, nah, kalau timur dan ke arah barat itu membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Yang boleh disebutkan tadi itu over itu jelas di sini juga perintahkan. Kalau begitu buanglah hajat menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Nah, itu tempat tenggelamnya matahari dan tempat munculnya matahari. Berarti apa yang disebutkan mualif bertentangan dengan hadis ini. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada larangan buang hajat menghadap ke arah bulan atau menghadap ke arah matahari. Nah, baik. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah disebutkan wa yahrumu. Sekarang dibahas perkara-perkara yang haram. Wa yahrumu istiqbalul qiblati wa istiqbaluha. Dan haram menghadap kiblat dan membelakanginya. Haram buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya. Nah, berjalan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la taqtabilul qiblah dibolin wala ghaitin wala tasaffiruha, dengan kalian buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Nah, dan jangan pula buang air besar, dan jangan pula membelakangi. Wala yakhsar itu agharu. Nah, ini menunjukkan kepada diri nazakumullah, baik larangan untuk menghadap kiblat dan membelakang kiblat tatkala qada al-hajj. Ini dalil dari qaul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian pula ikhwani fi din azakumullah, baik dalil dari Abu Sa'id al-Khudri. Nah, atau juga baik dari dalil yang lainnya, tatkala datang ke Syam dan menjumpai marahid WC-WC nah, yang dibangun menghadap ke arah kiblat, kemudian dipugar, dirombak, wanastaghfirullah, dan kita istighfar kepada Allah. Nah, ini khanif bin Azzaqimullah, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah, yang kemudian baik merubah ke arah kiblat, ke arah yang tidak mengarah ke arah kiblat. Ifan bin Azzaqimullah baik menunjukkan fi'ilnya para sahabat. Nah, kemudian hadis dari Ibnu Umar yang sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau qata'il hajah mustajir al-Ka'bah membelakangi kiblat. Jadi di tempatnya Hafsah, Ibnu Umar sempat melihat Rasulullah wa hajah membelakangi kiblat. Dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Sebagian para ulama menyatakan, menggabungkan hadis ini, nah, larangan membelakangi dan menghadap kiblat itu kalau dijalankan qabil hajat di tempat terbuka. Tapi kalau dijalankan di tempat yang tertutup, baik, maka tidak ada larangan untuk menghadap dan menjelaskan kiblat. Ini hadisnya Ibnu Umar. Nah, ini hadisnya Ibnu Umar. Ini salah satu baik pendapat para ulama. Nah, salah satu pendapat para ulama. Baik. Fa'ifidina alaikumullah. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan mutlak. Mutlak tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Ini pendapat yang Ibnu Hazm. Demikian pula yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di antara dalil yang dipakai, man taqala sujahu kiblah, orang siapa yang meludah ke arah kiblat, ja'a yaumul qiyamah wa taqlu baina 'ainayhi. Maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan ludahnya berada di antara kedua matanya. Ini meludah. Apalagi qada'il hajat. Apalagi buang hajat. Wabil aula lebih-lebih lagi larangannya. Wabil haja menghadap ke arah kiblat. Nah, khani berinahan rasimullah. Kemudian pendapat yang lainnya, pendapat Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat, naam, dilarang wabil haja menghadap ke arah kiblat dan diperbolehkan tatkala membelakangi kiblat. Dalilnya yang dipakai hadis Ibnu Umar. Yang tadi melihat Rasulullah SAW dan Qabil Hajar menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Nafslah membelakangi kiblat. Nah, itu menunjukkan diperbolehkannya. Baik, ini Khan Ibrina Al-Ghazimullah. Nah, sehingga Khan Ibrina Al-Ghazimullah untuk baik, perkara ini panjang pembahasannya. Karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma itu sebuah khususiyah. Sehingga dalam ilmu usul disebutkan kalau pertentangan antara kaul dengan perbuatan maka dijauhkan ucapan. Jika ada ucapan Rasulullah yang bertentangan dengan perbuatan beliau, maka ucapan hadis yang konteksnya ucapan Rasulullah itu yang lebih diutamakan karena hukumnya am. Adapun perbuatan Rasulullah bisa jadi itu sebuah khususia. Bisa jadi itu khusus untuk Rasulullah SAW dan tidak boleh untuk umatnya. Nah, ini yang khani kirina Allah. Kalau kita lihat dari tadi, dari ucapan Rasulullah SAW, hadisnya Abu Ayyub, nah, itu ucapan Rasulullah, tasdul kiblah. Jangan kalian menghadap ke arah kiblat. Kemudian hadisnya Ibnu Umar, perbuatan Rasulullah SAW, yang qabil haja baik membelakangi kiblat. Ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya untuk lebih hati-hatinya, kita jauhi menghadap dan membelakangi kiblat tatkala qabil haja, baik itu di tempat yang terbuka maupun tatkala di tempat yang tertutup di dalam bangunan. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Dan tatkala Rasulullah SAW menyebutkan al-farriqu aqarribu, menghadaplah ke arah timur dan menghadaplah ke arah barat, menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah tidak cukup seorang itu hanya geser sedikit. Nah, harus dia betul-betul nampak di tempat kita menghadap ke arah utara atau mengarah ke arah selatan. Tidak boleh kemudian hanya serok sedikit. Nah, yang jelas baik menghadapnya hanya empat mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Timur dan barat dilarang karena membelakangi dan menghadap kiblat yang diperbolehkan utara dan selatan. Selain itu dilarang. Barat cahaya, timur cahaya, nah ini dilarang. Nah ini kurang. Serang sedikit tidak boleh. Sama itu over itu. Kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi perbuatannya Bu Ayu. Beliau kemudian baik badan harus dirubah. WC-WC yang menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Wa nastaghfirullah dan kami istighfar. Nah, menunjukkan yang paling sedina Allah. WC yang ada, kalau dia menghadap ke arah kiblat, kembali ke kiblat dibongkar. Nah, dibongkar dan dirubah arahnya. Bagaimana kalau misalnya tidak usah dirubah. Orangnya aja nanti yang menghadapnya ke arah utara atau selatan. Nah, biasanya tetap menghadap utara, menghadap timur atau barat, tapi orangnya, nah, orangnya yang menghadap ke arah lain. Nah, ini kalau bisa. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, baik. Iya, misalnya kalau WC itu hanya digunakan keluarganya. Kalau misalnya ada tamu, nah, yang dia baik, mungkin dia paham, dia ini tidak menghadap ke arah Ka'bah atau belakangnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, tentu yang lebih selamat, baik dirubah arahnya. Nah, ini poin yang pertama yang boleh sebutkan, baik tentang perkara-perkara yang diharamkan. Maka boleh sebutkan, وَيَحْرُمُ إِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَإِسْتِقْبَالُهَا بِغَيْرِ بُنْيَانٍ. Yang di selain, baik, bangunan. Nah, tapi pendapat beliau kalau di dalam bangunan, ini tidak diharamkan. Baik. Kemudian, kata beliau rahimahullah, walibtuhu fawqa hajatik. Dan diharamkan pula, libtu fawqa hajat, tinggal di situ, di atas keperluan. Gak ada keperluan di WC, dia WC lama-lama. Ini haram. Baik. Ini menghabiskan waktunya di dalam WC, ini haram. Ini ada dua illah. Yang pertama, illahnya alasannya kenapa dilarang kasul aurat bila hajatin. Dia membuka aurat tanpa ada keperluan. Seorang selesai qadha'ul hajah, tapi dia tetap lama berada di dalam itu. Dia membuka aurat tanpa ada perlunya. Yang pertama. Yang kedua, kana bina azakumullah, WC itu ma'wa syaitan. Tempatnya syaitan. Sehingga disebutkan berlindung minal khubusi wal khubaih. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita kerasan di tempatnya sayati. Nah, ini fani fidina azakumullah. Baik. Ini sehingga pengharamannya mabniyun ala ta'lil. Ya. Pengharamannya itu karena ta'lil dan karena dalil. Ya. Karena ta'lil, alasan. Alasan membuka aurat, baik tanpa ada keperluan dalam waktu yang lama, dan yang kedua, dia berlama-lama di tempat yang tempat berkumpulnya sayyidin. Nah, ini Irfan yang berdina Alhamdulillah, baik, tidak sepantasnya, nah, mereka-mereka yang baik, memiliki keimanan, kemudian lebih perasan tinggal di dalam visi. Nah, Wa qawluhu fi tariqin. Dan kencing di jalan. Nah, ini juga perkara yang muharram. Rasul menyatakan, ittaqu la'anain. Takutlah kepada dua perkara yang mendatangkan laknat. Tatkala para rasul bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Beliau menyatakan Allah yatakhalla fi tariqina, ini mereka-mereka yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Au fi dhillihi, atau di tempat berteduhnya mereka. Nah, hadisnya riwayat Muslim. Ini menunjukkan kepada firman Allah, baik larangan untuk buang hajat di tempat umum, di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Ini dilarang. Bidalil wa ta'lil. Dalilnya tadi jelas. Ittaqullah anain. Jauhilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Karena kalau kita jalankan ini, kita akan mendapatkan laknat. Buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia dan di tempat berteduhnya manusia. Baik. Ini juga ikhwan yang dikenal Allah. Wa bil illah. Juga berdalil dengan illah. Alasan. Yakni, kalau buang aja di tempat umum, buang aja di jalan yang biasa dilalui oleh manusia, ini bisa mengganggu orang-orang yang jalan. Nah, apalagi ikhwan ibn azakumullah, baik, itu jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya yang setiap orang pasti lewat jalan. Nah, ini khalif bin Nazakimullah, kalau kemudian ada seorang yang suhajat di situ dan terganggu, nah, ini muharram. Adiyatul muslim, adiyatul mu'min muharram. Nah, mengganggu orang muslim, mengganggu orang mu'min itu perkara yang diharamkan. Baik, dan termasuk di dalamnya, tatkala buang hajat di tengah jalan. Nah, ini khalif bin Nazakimullah. Baik. Terus bagaimana kalau seseorang di kereta api, dia kalau buang hajatnya langsung jatuh. Nah, ini termasuk perkara dilarang atau tidak? Sehingga dilihat, rel itu jalannya manusia atau jalannya kereta api. Nah, itu diciptakan, diproduksi itu jalannya kereta api. Nah, kalau ada orang yang lewat di situ ya salah sendiri. Nah, itu bukan tempat jalannya manusia. Ini jalannya kereta api. Ini apa yang segini agar semuanya. Baik. Dan setelahnya juga wazillin. Itu kurang wawu. Wazillin nafih. Dan tempat berseduh yang bermanfaat. Wazillin nafih. Nah. Kita dilarang untuk buang aja di tempat berseduh. Manusia biasa berseduh di situ. Karena kepanasan atau karena kehujanan. Berteduh di situ, dilarang untuk buang hajat. Haram. Nah, di tempat altar, di tempat orang berteduh, orang nunggu. Baik, ini dilarang. Wasakta sajarah aliyah samarah. Dan di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Baik. Pani bin Allah, nah, di sini zahirnya baik buah itu dimakan maupun tidak dimakan. Nah, kalau kemudian pohon itu berbuah, nah, maka dilarang kita buang aja di bawahnya. Karena nanti kalau buang aja di bawahnya ini mubazir buahnya. Dan tidak bisa dinikmati. Orang mau naik juga pikir-pikir. Nah, mau disunggek juga pikir-pikir. Nah, kalau dia jatuh terkena kotorannya. Maka ikhwan bidina Allah, ini tempat-tempat yang kita dilarang untuk buang hajat di situ. Baik. Dan juga tentunya tempat-tempat umum yang lainnya. Masjid, masjid-masjid. Kemudian sekolah-sekolah. Alhamdulillah tempat-tempat yang biasa berkumpul manusia di situ. Maka dilarang kita buang hajat di situ. Mengganggu kaum muslimin. Bagaimana misalnya ada sebuah tempat, ada pohon, nah, ada tempat berteduh yang biasa dipakai untuk perbuatan maksiat. Dipakai untuk minum, dipakai untuk judi, almun semua perbuatan maksiat berpusat di situ. Nah, biasa orang itu ngumpul di situ. Nah, mungkin dia di pohon atau misalnya. Apakah boleh kemudian kita ambil hajat di situ? Biar tidak dipakai untuk tempat maksiat. Kemudian mobil hajat di situ. Kalau ini berdina azakumullah, ini tetap perkara yang dilarang. Meskipun maksud kita itu pasti. Biar biar mereka-mereka tidak berbuat kemaksiatan di sini, namun sudah dipakai tempat menubuang hajat saja. Tetap tidak boleh. Nah, ini kalau ini berdina azakumullah. Yang pertama, kita menjelaskan perkara yang haram. Karena tempat berteduh. Apalagi itu pohon yang berbuah misalnya. Itu sudah perbuatan muharram. Baik. Kemudian cara kita ingkarul munkar ini tidak hikmah. Bukan begitu caranya. Nah, cara berdakwah kepada orang berbuat kemungkaran bukan demikian. Mungkin diterangkan caranya. Baik. Kalau langsung kita kabul hajar itu mungkin dia malah ngamuk. Maka mungkin tambah semangat untuk menjalani kemungkaran. Ini berdina azakumullah. Baik. Meskipun dengan niat yang bagus, tapi tarikan jalannya itu keliru. Kan itu dinasihat, perlu yang perlu diingatkan. Tidak semata-mata niat yang bagus, kemudian hasilnya baik. Karena jalan yang ditempuh itu juga dilihat. Dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Makanya persyaratan diterimanya ibadah itu ikhlas, niat, wal mutabak. Selain dia ikhlas, niatnya bagus, baik. Juga jalannya ini benar. Niatnya belum sama jalannya keliru, maka keliru. Kata Ibnu Fidina Azzaikumullah, terutama untuk ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran itu tidak mutlak. Kalau kita ada melihat kemungkaran itu harus kita rubahnya. Tapi dilihat apakah tatkala kemungkaran yang kita lihat nanti berubah menjadi kemungkaran lebih besar atau kemudian kemungkaran itu hilang, maka dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya. Maka tatkala ada sebuah kemungkaran kemudian kita rubah, kemudian tambah mereka semangat menjalankan kemungkaran, dilarang kita untuk merubahnya. Merubah dengan tangan, tapi tetap menyatakan dengan hati kita itu perbuatan mungkar. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala berjalan bersama murid-muridnya juga pasukan Tartar yang sedang minum khamr yang mabuk mereka. Ia oleh murid-muridnya Syaikhul Islam mau diingatkan ini perbuatan mungkar. Kata beliau biarkan dia. Tatkala mereka sibuk dengan khamrnya, itu bisa menahan dari penumpahan darahnya kaum muslimin. Ini sebuah kemungkaran, tapi tidak dirubah. Karena kalau dirubah menghasilkan mudarat yang luar biasa lebih besar. Jadi Irfan yang kedina Azraq melihat sebelum seorang merubah kemungkaran dilihat. Ini nanti menghasilkan apa? Menghasilkan mudarat, bahaya yang lebih besar, lalu dia menghilangkan baik kemungkarannya. Diganti kemungkaran dengan perkara lebih baik, atau diganti kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini dilihat. Sampai-sampai juga Irfan yang kedina Azraq melihat dinasihatkan oleh Syaikhul Islam. Demikiannya rahmatullah. Tatkala kita mau menjalankan sunnah. Tatkala kita mau menjalankan sunnah itu pun dilihat. Apakah dia menimbulkan mudarat atau maslahat. Ini khani bilina azakim. Sampai segitu para ulama memberikan asas kepada kita. Jangan sampai kita tatkala menjalankan sunnah. Ternyata timbulnya itu mudarat. Karena kita tidak bisa melihat situasi. Beliau kasih gambar khani bilina azakim. Seseorang yang memaksakan diri untuk menjalankan sunnah, itu hukumnya sunnah, baik. Dalam bayang sudah timbul mudarat yang lebih besar. Beliau mencontohkan, tatkala seorang itu berpendapat, tatkala membaca suratul fatihah dalam sholat, itu bismillahnya tidak dikeraskan, dipelankan. Itu pendapat yang dia rojihkan. Terus kebetulan dia mengimami, di suatu komunitas yang mereka berpendapat bahwasanya basmalah itu dikeraskan. Tatkala baca suratul Fatihah. Kata beliau rahimahullah dalam konteks yang demikian jangan memaksakan. Tatkala kamu jadi imam kemudian tetap tidak dibaca basmalah dengan keras, baca dengan keras. Kita menjalankan yang makdul, yang kurang afdol dengan harapan maslahah yang besar. Kalau kita paksakan kemudian kita laku alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada makmum yang di belakang kita semuanya berpendapat yang namanya al-fatihah dimulai jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka timbul ketidaksenangan dengan imamnya. Maka sunnah yang kita jalankan menimbulkan mudarat. Ini Irfan Ibnu Dina al-Ghazmullah. Baik, ini apa yang boleh disebutkan. Jadi kemungkaran yang kita sebutkan cara merubahnya. Sama dengan orang-orang yang kemudian berintihar, orang-orang yang bunuh diri, baik dengan meledakkan tempat-tempat umum misalnya. Ini Ikhwan Ibnu Dina Azakumullah tidak ada hasilnya. Hasil yang dicapai, kemarahan mereka. Orang-orang kafir tambah marah dengan kaum muslimin. Mudarat yang tambah besar terjadi. Setelah mereka menjalankan intihar, ini proses pembunuh diri atau yang misalnya tidak ada korban dari mereka yang jadi korban kaum muslimin. Ini menunjukkan tatkala mereka mau merubah kemungkaran ingkarul munkar, tidak melihat sisi maslahah akan mudarat. Sama dengan yang kita contohkan tadi, baik tatkala kita buang hajat di tempat berteduh itu dilarang, meskipun tujuan kita agar tidak dipakai tempat maksiat tetap perkara yang dilarang. Kemudian juga yang paling penting agar kumullah, kata beliau rahimahullah, yang juga perkara-perkara yang dilarang. Wa yastasmiru, baik ini telah selesai, saya sebutkan. Wa yastasmiru summa tanjibil ma. Istismar, ini menggunakan batu, yang tisu atau semisalnya setelah buang hajat. Summa tanjibil ma, kemudian istinja dengan air. Jadi dia istisqa dulu kemudian baru dengan air. Dua perkara yang disebutkan. Tapi khalifudina azakumullah, kata beliau, wa isyuhu al-istismaru. Dan cukup hanya istismar yang menggunakan batu, tidak menggunakan air dengan syarat, in lam ya'dul sarif mati al-anta. Kalau kotoran yang keluar itu tidak melampaui tempat biasanya. Tidak melampaui tempat biasanya. Kalau misalnya kotorannya itu kemana-mana, terkena pahanya, terkena bagian yang lainnya, maka harus dengan air. Tidak bisa dengan air, dengan sekedar menggunakan batu. Qanifidina azakamallah, selesai qabla'il hajah, ini ada tiga cara. Yang pertama, istinja. Nah, dibersihkan menggunakan air. Baik, istinja. Membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air. Ini perkara yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dengan istismar. Menggunakan batu. Atau yang semisalnya. Nah, ini juga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, menggabung keduanya. Setelah istismar, kemudian istinja. Nah, setelah pakai batu selesai, kemudian pakai air. Dan poin yang ketiga ini, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dalilnya dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dari sisi ilahnya, lasak, poin yang ketiga ini lebih bersih dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama hanya pakai air. Yang kedua hanya pakai batu atau yang misalnya. Yang ketiga dia pakai batu, selesai itu pakai air. Nah, tentunya lebih bersih dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Tapi dari sisi dalil, ini tidak ada. Nah, dari perbuatan Rasulullah maupun ucapan Rasulullah tidak ada. Soalnya, sehingga khani bin Azhar Allah mencukupkan diri dengan istinja tak boleh. Mencukupkan diri dengan istismar juga boleh. Kalau kemudian menggabung dua-duanya, kalau dia beriktifat Rasul juga menjalankan kedua-duanya, digabung kedua-duanya ini keliru. Nah, jadi ini perkara yang keliru. Baik, ini khani bin Azhar Allah. Kalau beliau rahimahullah, beliau berpendapat, nah, bolehnya istismar itu kalau tidak melewati tempat biasanya. Nah, jadi kalau tempat keluarnya hanya itu, tidak terkena kemana-mana kotorannya, maka dengan batu ini cukup dan diperbolehkan. Nah, karena ini adalah Allah, ini tidak ada dalilnya yang mengatakan ini. Nah, tidak ada kandungan yang demikian. Baik. Wa yusharatul ismari bi'akhjari wa nahjiha. Dipersyaratkan untuk istismar itu dengan batu-batuan dan yang semisalnya. Dengan batu-batuan dan yang semisalnya. Nah, bisa dengan tisu, bisa dengan kayu, bisa dengan kain. Au yakuna tahiran. Ay yakuna tahiran. Hendaknya yang dipakai untuk istismar itu suci. Nah, kalau dia pakai batu-batu yang suci. Baik. Tidak boleh yang dipakai istismar itu barang-barang yang najis. Nah, kemudian syarat yang kedua, munqiyan, yang bisa membersihkan. Yang bisa membersihkan. Kalau tidak bisa membersihkan, karena saking halusnya atau sakit lembeknya, maka dia tidak boleh. Misalnya istinja, istismar menggunakan botol, misalnya. Baik. Ini terlalu halus yang dia tidak akan bisa membersihkan kotorannya. Nah, ini enggak boleh. Baik. Atau dia terlalu lembek yang tidak bisa membersihkan, bahkan mungkin mengotori. Nah, jadi syaratnya dia suci dan bisa membersihkan. Nah, ghairu athmin wa rawsin, yang selain tulang dan kotoran. Selain tulang dan kotoran. Baik. Qad ibrina azakum, tidak boleh istismar menggunakan tulang. Karena Qad ibrina azakum Allah, Rasul menyebutkan tulang itu tu'amul jin. Tulang itu makanannya jin. Sehingga tidak boleh kita mendolimi makanan jin. Makanan jin itu kita pakai untuk istismar. Ini dilarang. Baik. Karena tulang-tulang itu tu'amul jin. Baik. Kemudian juga rauh. Rauh. ini kotoran yang sudah mengering, ini tidak boleh. Karena dia najis, nah, kotoran itu najis, maka enggak boleh, enggak bisa dipakai untuk mensucikan dia sakit. Sehingga pada perjalanan Rasulullah, kalau tulang, pada tulang itu ada dua. Tulang binatang yang disembelih dengan cara syar'i dan tulang bangkai. Yang disembelih dengan cara syar'i dengan cara bismillah itu makanan syirik. Enggak boleh dipakai di istismar. Tulang dari binatang bangkai itu najis. Nah, maka bagaimana mungkin kita menghilangkan najis dengan barang yang najis? Baik, jadi tulang itu tidak boleh dipakai, nah, imma dia najis, wa imma dia itu makanan najis. Nah, jadi makanan najis itu tulang-tulang yang disembelih dengan bismillah. Baik, ini apaan kerana Allah. Jadi kita boleh najis, kalau kemudian kita istismar menggunakan tulang. Kemudian, wa ta'am, nah, wa ta'am, dan dilarang pula kita istismar menggunakan makanan. Tidak boleh istismar menggunakan nasi, menggunakan roti, jagung, dan misalnya. Makanan-makanan yang dipakai manusia ini dilarang. Demikian pula ikhwan ibn al-Qasimah ta'amul ba'ir. Makanannya hewan. Tidak boleh istismar menggunakan rumput, menggunakan kecok, dan yang misalnya. Baik, itulah. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, wa muhtarun. Dan benda-benda yang terhormat, nah, kertas-kertas yang dipakai untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, kertas-kertas yang dipakai untuk menulis maaf, dalil-dalil syar'i, nah, ini tidak bisa untuk dipakai untuk istismar. Nah, ini barang-barang yang muhtaram, yang terhormat, wa mustasyirin bi hayawan, dan yang bersambung dengan hewan. Yang bersambung dengan hewan. Jadi anggota itu punya hewan. Seorang mobil hajat lupa nggak bawa air misalnya. Pas lewat kambing misalnya, tarik kakinya dipakai istismar misalnya, atau ekornya. Ini terlarang. Ini kan ibrina rahimullah. Mustasil di hayawan yang nyambung dengan hewan. Nah, ini termasuk yang terlarang. Baik. Waistaratu salasal masahat, dan dipersalatkan tiga kali usapan. Nah, tatkala istismar, tiga kali usapan. Nah, tidak cukup kemudian sekali atau dua kali, harus tiga kali usapan. Nah, fa'akthar atau lebih. Nah, tiga kali usapan yang bersih. Baik. Tiga kali usapan yang bersih. Baik. Maknanya, diusap tiga kali dan yang dipakai untuk usap itu bersih. Tidak bisa kemudian satu batu yang dipakai usap diulangi yang kedua. Nah, ini sekali usapan diganti batu yang lainnya. Nah, jadi sekali usapan tidak boleh diulangi. Maka boleh sebutkan dengan tiga kali masahat munsiah yang bersih. Fa'akthar atau lebih dari tiga boleh. Yang penting sampai bersih. Tiga tidak cukup, belum bersih empat. Nah, dan seterusnya. Baik. Walau fi hajarin du fi'adin. Meskipun dengan batu yang memiliki beberapa sisi. Nah, jadi minim itu tiga batu. Kalau dia tidak mendapatkan tiga batu, hanya mendapatkan satu, mencari batu yang memiliki tiga sisi. Nah, satu sisi sekali usap. Dan sisi yang lainnya. Nah, intinya tidak boleh satu dipakai dua kali. Baik. Kalau ada tiga batu, satu batu dipakai sekali. Nah, kalau enggak ada, hanya menemukan satu batu yang dia punya tiga sisi, satu sisi dipakai musab sekali. Ini khan firina Allah. Baik. Wa yusannu qat'uhu ala witrin. Dan disunahkan, dihentikan dalam hitungan ganjil. Empat sudah bersih, ditambah satu, lima. Nah, disunahkan sampai ganjil. Baik. Kemudian yang paling akhir, wajib istinja' di kulli sharibin illa ar-rih. Dan wajib istinja' dalam setiap yang keluar kecuali angin. Nah, jadi semua yang keluar dari tubuh atau tubul itu wajib istinja' kecuali rih. Setelah kentut ini tidak wajib untuk istinja' karena dia bukan najis. Sehingga sebagai pendapat dalam menyatakan kentut itu najis. Sehingga nanti kalau dalam kutub-kutub fikih dibahas. Bagaimana hukumnya kalau orang yang kentut dimasukkan ke plastik kemudian dipakai sholat. Ini dia membawa barang najis atau tidak. Nah, ini pembahasan fikih yang terlalu dalam. Nah, intinya tidak najis. Baik, ini kan berina Allah semoga. Baik, jadi keluarnya sesuatu, nah selain kris, maka dia wajib untuk istinja. Nah, masuk di dalamnya, baik, kencing, kemudian sebagian menyatakan air mani, mati, dan yang paling akhir, wala yasihu qabla wudu'un, wala tayammum. Tidak sah sebelumnya wudu dan tidak pula tayammum. Maksudnya, baik, seseorang harus istinja dulu, baru kemudian wudu atau tayammum. Tidak boleh dia wudu baru istinja. Nah, wudu kemudian istinja. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, ini yang dikuatkan oleh Malik rahimahullah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyatakan, hadhihi al-mas'alah idza kana insan bi halat as-sa'ah. Ini kalau seseorang dalam badan lapang. Fa inna na'muru awwalan bil istijma' bil istinja' thumma al-wudu. Seseorang diperintahkan untuk istinja dulu baru wudu. Baik, padahal di kali Nabi SAW itu perbuatan Nabi SAW. Wa amma idza nasiya, tapi kalau dia lupa, dia sudah terlanjur wudu kemudian ingat, ini belum istinja. Kata beliau rahimahullah, aw kana jahilan atau enggak ngerti, fa inna la yusalli ala ikhtali salat. Maka tidak kemudian seorang itu batal salatnya. Dan tidak pula diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur, dia wudu kemudian belum istinja, baru wudu kemudian istinja, maka sah. Nah, ini ikhwan yang dibina Allah. Mungkin kalau dia lupa atau dia jahil. Nah, ini ikhwan yang dibina Allah. Baik, sebagaimana beliau sebutkan tentang hadisnya Ali bin Abi Thalib, disebutkan, yaksilu zakarahu summa yatawadda. Cucilah kemaluanmu kemudian berwudhulah. Nah, di dalam lafaz yang lainnya tawadda wa mdah farjaka. Berwudhulah kemudian cucilah kemaluanmu. Nah, menunjukkan imma wudhu dulu, imma mencuci kemaluan terlebih dahulu. Nah, ikhwan ibn azakum muntafi, baik, kalau seorang berwudhu kemudian baru istinja, nanti dibangun dalam ikhtilafnya para ulama, memegang kemaluan itu membatalkan wudhu apa tidak. Kalau dia berpendapat membatalkan wudhu, maka batal wudhunya. Karena setelah wudhu dia pegang kemaluannya dari istinja, baik, maka dia batal wudhunya. Nah, kalau dia berpendapat tidak batal, baik, maka tetap sah wudhunya, kemudian dia istinja. Nah, wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam.